Cek. Tes 1, 2, 3, cek percobaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah sebagaimana biasanya. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwahi jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin at-tahirat ummahatil mu'minin wa ahli baitihi wa dhurriyatihi ajma'in wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin thumma ila arwah jami' sadatina sufi wa sadatina al-alawiyyin khususan minhum sayyidina imam Junayd al-Baghdadi wa sayyidina al-Ma'ruf al-Karkhi wa sayyidi Bishr al-Hafi wa sayyidi Abi Hasan al-Shadili wa sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa sayyidi Bahauddin al-Naqsabandi thumma ila ru sayyidi Abu Madian al-Maghribi thumma ila ru sayyidi al-Muhajir Allahumma bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa sayyidi al-Faqih al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi wa sayyidi al-Habib Abdurrahman bin Muhammad al-Saqaf wa sayyidi al-Habib Bakar Zakran wal Habib Abdullah Bakar al-Idrus wal Habib Ali bin Bakar Zakran wal Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Adni wa sayyidi fakhr al-wujud Syekh Abu Bakar bin Salim wal Habib Yusuf bin Abid al-Hasani wal Habib Ahmad bin Abdurrahman bin Ahmad bin Muhammad Saib al-Syekh al-Habsi wal Habib Abdurrahman bin Muhammad Mawla Arsh al-Jufri والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش والشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب حسن بن صالح البر الجفري والحبيب عبد الله بن زين طاهر والحبيب أبو بكر بن عبد الله بن طالب عطاس ثم إلى سيدي وحبيب الحبيب علي بن محمد بن زين الحبشي وأفصولهم وفرعهم ثم إلى سيدي وحبيبي الحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه ثم إلى جدي أحمد بن عبد الرحمن العدروس جدي علي بن محمد الحبشي وجدتي وجير جدتي الزهراء وجدتي طلحة ثم إلى عمي علي بن محمد أنيس الحبشي وولدي حسين عرفان وعمي علي بن بكر صقراف الحبيب ونتي بن طه بن الزقاف وجميع أموات المسلمين ووالدينا ووالدكم أمواتنا واتكم صان الحبيب عبد الرحمن بن محمد العدروس وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ورحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم والنفحات مباركات في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله حاضرين yang dimuliakan Allah. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mari kita awali majlis ini dengan sedikit zikir untuk menyegarkan hati dan rohani kita semua. Afdhulu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

Kiai Haji Ustaz Abdullah Sa'ad, insyaallah. Beliau sedang dalam perjalanan. Ya, saya lagi gerah, seharusnya ini opnam di rumah sakit. Ya, cuman karena ini Jumat, ya, Jumat, Mahendra nanti kita ngobrol santai dulu. Nih Mahendra, saya harus ceramah di Wonogiri besok, besok malam. Nah, nanti tinggal nyang-nyangan sama dokternya. Boleh enggak terkapar di mobil, duduk di kursi, terus terkapar lagi pulang itu. Ya, cuma kalau dawuh dokternya, duduk saja enggak boleh. Ini nekat. Sesekali nekat enggak apa ya. Ya, kalau sering-sering enggak boleh toh. Insya Allah berkat majelis sehat ya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, sambil menunggu kedatangan insya Allah Bapak Kapolsek Pasar Kliwon yang baru, kemudian Kiai Haji Abdul Sa'ad juga, kita akan melanjutkan pembahasan tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemarin sampai pada kalimat tasbih, subhanalladzi asra bi 'abdihi ila akhirih. Kalimat tasbih. Dalam kalimat tasbih tersebut terkandung makna takhalli, yaitu upaya pembersihan diri atau pembersihan hati. Yang dibersihkan bukan cuma hatinya, tapi juga jasadnya. 7 anggota tubuh itu dibersihkan dari maksiat. 7 kemudian hati juga dibersihkan dari maksiat. Betul-betul tidak ada sesuatu selain Allah di dalam tubuh kita ini. Jadi tangan ini hanya untuk Allah. Mata itu untuk Allah. Telinga untuk Allah. Sementara kita dalam hidup sehari-hari yang untuk Allah yang mana? Coba diingat-ingat tadi sholat, katanya sholat untuk Allah. Nyatanya sholatnya tadi matanya kemana? Ayah, telinganya kemana? Ayat-ayat yang kita baca pun seringkali tidak kita dengarkan. Mulutnya kelihatannya baca, tapi enggak baca benar. Jadi bacanya itu kurang fokus, semangat, khusyuk. Lain kalau orang mengucapkan kata, I love you. Itu kan mulutnya aja mengucapkannya dienak-enaknya ya. Yang suaranya enggak enak aja dienak-enakkan. Kemudian orang sholat sekarang kakinya yang untuk Allah mana nih? Usrok aja. Kaki kita ini kan kalau sholat suka usrok, tangannya usrok, badannya usrok. Dari tubuh ini saja ketika sholat belum bisa untuk Allah. Apalagi hatinya. Hati kita juga masih jauh dari untuk Allah. Makanya kita harus takhalli, bersihkan diri terus. Diri ini dibersihkan dan dibersihkan dan dibersihkan. Orang yang sering wudhu kan otomatis wajahnya bersih. Insya Allah jarang kena sakit jerawat. Kalau batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu. Ya, jarang kena sakit jerawat. Orang yang rajin mandi juga insya Allah nanti badannya kelihatan lebih segar. Kan seperti itu. Bagaimana dengan hati kalau kemudian dibersihkan terus? Otomatis ya orangnya kelihatannya seger. Ya sakit juga kelihatannya seger. Kalau saya kan sakit kelihatan sakit loh. Masuk kelihatan seger. Saya tuh baru disadari kalau sakit, kalau udah di rumah sakit baru orang tahu saya sakit. Kata istri saya, ini kalau kamu udah di rumah sakit gak ada yang mudeng sakit nanti. Kata teman saya juga gitu ya. Kata orang-orang yang sayang sama saya juga seperti itu. Nah hadirin yang dimuliakan Allah. Nah insya Allah kita mempelajari Isra Mi'raj bukan cuman sepintas, tapi mau satu per persatu. Udah kita bahas panjang masalah kalimat tasbih. Ringkasnya begitu. Subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang memperjalankan. Dengan fi'il madhi. Kata kerja bentuk lampau. Asra. Asra artinya dia yang memperjalankan. Kalau sara itu jalan. Tapi kalau asra memperjalankan. Misal ini ada tutup lepek ini ya. Ada tutup lepek. Tutup gelas. Sorry. Tutup gelas. Tutup cangkir, tutup gelas. Ini kalau diam, kemudian jalan sendiri namanya saro. Ya. Tapi kalau diperjalankan, berarti ada yang nganterkan, ada yang jemput, ya. Kemudian ada yang ngasih mobilnya, ada yang biayai semuanya, itu diperjalankan. Berangkat sama diberangkatkan, lain atau sama? Lain kan? Kamu haji, oh berangkat sendiri. Dia haji, oh diberangkatkan. Ya diberangkatkan. Nah perjalanan Isra itu perjalanan Allah memberangkatkan Nabi Muhammad SAW di sebagian kecil dari waktu malam. Nabi diberangkatkan di sebagian kecil dari waktu malam. Pertanyaan pertama, kenapa kok malam? Kan gitu ya, kenapa tidak siang hari? Kenapa mesti malam hari? Ada apa di malam hari? Ternyata malam hari itu memang malam yang digunakan Allah untuk memberikan karunia-karunia yang sifatnya spiritual kepada hamba-hambanya. Monggo Pak Yai. Nah, ini guru saya udah datang nih. Ya. Pak Yai Abdul Sa'ad. Ngapunten yang jemput tadi terlambat ngantar saya ke dokter dulu. Kefalukum khair. Jazakumullah. Loh, ibu-ibu ketawa. Habib Novel kalau gini kalah ganteng kata ibu-ibu. Oh fitnah. Alhamdulillah. Santai. Sini apa? Jadi memperjalankan hambanya pada sebagian kecil dari waktu malam. Saya itu pengennya beliau dari masih saya di rumah Semanggi, ya sudah saya kontrak kalau Jumat malam jangan kemana-mana. Itu perintah dawuhnya seorang Habib, tapi belum didengarkan. Semoga Jumat depan kesini terus ya. Ini rodok tak pekso nih. Bu Habibnya yang nakal atau kiainya yang rodok beling. Ngapunten Gus, panjangan enggak digini kan nanti enggak bisa diikat kok, mesti ditembak di tempat gitu ya. Enggak guyon. Beliau ini sibuk sekali ya karena ngurusi pesantren keliling kemana-mana. Jadi ya kalau bisa rawuh kesini ini kehormatan untuk kita semua. Ya Abdullah Sa'ad, hamba Allah yang membawa kabar gembira. Ya berita gembira. Jadi nyawang beliau insya Allah panjenengan gembira. Enggak percaya buktikan mesti mesem. Betul enggak? Betul. Al-Islam alal musamma insya Allah. Jadi begini, pada sebagian kecil dari waktu malam. Kenapa malam? Karena di malam hari itulah Allah memberikan karunia-karunia yang sifatnya batiniah. Itu diberikannya di malam hari. Contoh, tidak ada judulnya pelantikan Nabi atau Rasul siang hari. Gak ada. Pokoknya urusan akhirat itu Nabi, Rasul, Wali itu dilantik di malam hari. Gak ada judulnya jadi Nabi siang hari. Gak ada. Jadi Rasul siang hari. Gak ada. Semuanya jadi Nabi, jadi Rasul di malam hari. Itu Rasul ketika dapat wahyu yang pertama kali, itu juga di malam hari. Nabi Musa ketika di Bukit Tur Sina, itu juga di malam hari. Semuanya dapatnya di malam hari. Tidak ada yang di siang hari. Termasuk kalau pengen jadi wali, syaratnya itu dilantik di malam hari. Dan tidak ada judulnya orang tidur dilantik. Nah modalnya melek dulu, perkara meleknya itu buat mie godok, ya, meleknya itu minum kopi, meleknya ngerokok. Yang penting punya modal melek dulu. Ya melek dulu, nanti setelah itu baru meleknya ditingkatkan. Dari minum kopi sambil istighfar, misalnya seperti itu. Kalau kebetulan ada orang minum kopi, lagi istighfar, yang lainnya itu pada tidur atau ada yang melek kurang genah, ada wali yang meninggal di malam hari itu harus segera diganti, maka yang melek itu yang langsung dilantik. Ya langsung dilantik. Oh, jangan kaget tuh, itu dia kan gak tahu apa-apa. Langsung dilantik bagaimana? Lalu yang namanya laptop aja itu bodoh, gak bisa apa-apa. Begitu diformat, diinstall, langsung jadi pinter. Betul gak? Langsung jadi pinter. Nah kalau udah judul dilantik jadi wali, tidak mungkin orang bodoh dijadikan wali. Makanya kalau mau dijadikan wali, yang bodoh diformat jadi pinter. Tapi syaratnya satu, malam tidak tidur. Terus melek terus? Bukan. Artinya ada waktu-waktu yang dia di malam hari terjaga agar mendapatkan bagian dari karunia ilahi. Malam hari. Nah perjalanan di malam hari itu ternyata tidak lama, cuman sekejap. Kalau di hadis nanti beliau akan jarkan, kitabnya juga sudah dibawa, kitabnya sama. Ya, seperti yang saya omongkan tuh ya, kitabnya beliau sama. Rasulullah SAW itu dikatakan tempat duduknya masih hangat, beliau udah balik. Berapa lama kira-kira? Padahal Timur Tengah itu kalau malam panas atau dingin? Dingin kan? Nah kalau bekas tempat duduk orang sepanas apapun itu kena hawa dingin cepat dingin atau cepat panas? Cepat dingin. Lalu bagaimana hawa panas itu masih terasa panas ketika Rasul kembali dari Mi'raj, kembali ke bumi, tempat duduknya masih panas. Itu waktunya berapa detik kira-kira? Bunate di bahas Pak Yai. Berapa detiknya itu? Nah, dalam waktu sekian detik ini ternyata bisa ketemu sama Allah. Nah, di sini ada ilmu lagi. Waktu malam itu berkah. Waktu malam itu berkah. Makanya disunahkan orang kalau pengen dapat berkah perjalanan, pergi keluar kota jangan siang hari. Pergi keluar kota malam hari, bumi akan dilipat. Jadi kalau orang pergi keluar kota malam hari itu buminya dilipat. Waktunya akan lebih berkah. Di samping yang naik motor udah pada tidur, ya kan? Anak yang lari-lari di jalanan juga udah pada tidur, jalanan semakin lenggang. Sama Allah juga buminya dilipat sehingga jarak yang jauh menjadi terasa dekat, tidak begitu capek. Ambil nafas dulu. Ini saya harus opnam sebetulnya. Temui sebentar, nanti panjenengan lanjutkan ya. Insyaallah. Jadi waktu malam adalah waktu yang barokah. Nah, barokah itu apa? Ibu-ibu udah tahu berkah, Bu? Bu, tahu berkah enggak, Bu? Lah, ibu kan suka cari berkat-berkat gitu, betul, Bu? Nah, kalau barokah itu sampai dipakai sama orang Jawa, berkatan-berkatan, ya kan? Ya, berkatan itu kan dari kata barokah. Upaya mengambil barokah, pulang bawa besek disebut berkatan. Ya, kenapa? Ini berkahnya majelis. Sehingga kalau dimakan, nanti makanan itu membawa berkah. Makanan berkatan kalau dimakan, yang makan nanti tangannya itu diajak maksiat angel, maunya toat. Makanya makanan ahli tahlil, kalau pulang tahlilan makannya dimakan, ngajak toat. Karena barokah. Daging yang tumbuh dari yang halal, itu akan menimbulkan kekuatan untuk melakukan amal soleh. Makanya orang dulu cari berkah, berkatan, berkatan. Nah, berkah itu apa? Sesuatu yang kalau udah dapat berkah, itu jadinya aneh. Uang 10 ribu, berkah. Bisa buat beli rumah, bisa buat beli mobil, ya, bisa buat menikah. Berapa, Ustaz? Bisa untuk apa namanya, pergi haji, bisa pergi untuk umroh, bisa untuk macam-macam. Kenapa? 10 ribu tapi berkah. Saya mulai usaha saya sampai hari ini, alhamdulillah dapat uang yang berkah dari paman saya. Saya gak pernah lupa, paman saya masih hidup, semoga panjang umur, sehat walafiah, yaitu Bapak Ali bin Ali Al-Habsyi. Itu saya waktu mau kerja, dikasih modal waktu itu 2 juta. Ya, 2 juta. Setelah sekian tahun, 10 tahun ya, saya ngomong, ini Pak Lek punya mobil, ya, ada rumah, ini semua, ini berkat 2 jutanya panjenengan. Barokah. Itu namanya uang yang berkah. Tapi ada uang nilainya 1 triliun, dipegang 1 bulan habis. Ini uang ini tidak berkah. Lah panjenengan pilih mana? 1 triliun yang enggak berkah atau yang 10 ribu yang berkah? Yang benar. Lumayan loh megangnya 1 bulan loh. Bu, 1 triliun yang begitu atau 10 ribu yang berkah? Jawabannya begini, yang banyak yang berkah. Ya, yang banyak yang berkah, kan seperti itu. Nah, ternyata keberkahan itu banyak turun di malam hari. Banyak turun di malam hari. Makanya kalau malam hari, itu sarana kalau pengen punya duit banyak malam hari. Ya, pengen hajat terkabul malam hari. Ya, pengen jadi wali malam hari. Pengen punya ilmu yang mumpuni dunia akhirat malam hari. Diapakan malam hari itu? Malam hari itu duduk ngadep sama Allah, selesai. Gusti, saya punya tanah. 3 hektar kok belum laku-laku. Tolong kirimkan pembeli yang paling mahal, ya Allah. Tolong ya, ya Allah ya. Udah, Yasin. Selesai. Bacakan ya. Yasin, jangan kotongan. Udah ya Allah ya, udah. Oh, minta sama Allah kok kotongan. Yasin. Wah ini, tiap malam ngetuk gitu kan? Yasin. Subhanallah, begitu laku, uang tadi, uangnya akan berberkah. Kenapa? Ini uang mintanya sama Allah dulu. Ya, mintanya sama Allah dulu. Anak, ada seorang ulama, orang soleh. Ini Syekh Sya'roni, Abdul Wahab Asy'roni. Panjenengan kan pun perso. Ya, Sayyidi Abdul Wahab Asy'roni rahimahullah. Beliau itu punya anak, anaknya enggak seperti anaknya orang lain. Anaknya orang lain itu nurut, anak beliau rodok beling. Belingnya anaknya ulama, bukan beling seperti orang-orang ya. Maksudnya belingnya apa? Disuruh belajar, enggak mau. Ya, diajak teman-temannya bareng-bareng apa deres gitu ya, tidak mah, enggak mau. Kalau gilirannya belajar, malas. Akhirnya teman-temannya itu pinter, naik, naik, naik. Lah ini anaknya ulama besar ini, enggak naik-naik. Ilmunya segitu saja. Ayahnya sumpek ya. Anak saya kok enggak semangat cari ilmu. Akhirnya malam hari angkat tangan. Nah sebelum angkat tangan, dapat ilham dari Allah. Urusan anakmu, jangan kamu urusi. Itu yang membuat anakmu enggak pinter-pinter. Minta diurusi Allah saja. Langsung sadar, oh ini salah saya. Rumongso bisa didik anak. Makanya seorang kiai, seorang ustad, seorang ulama, seorang habib, siapapun pendidik namanya, seorang pendakwah, seorang da'i, begitu dia merasa bisa merubah orang lain, merasa bisa menjadikan orang lain itu berhasil dakwahnya. Ya, kenapa? Sombong. Langsung angkat tangan nih, Syekh Abdul Wahab Asy'roni. Ya Allah, maafkan saya bodoh, saya enggak punya apa-apa. Tolong urusi anak saya jadi orang yang baik. Cuman jangan lupa ya, pakai lemah lembut. Pakai lemah lembut. Nanti kalau bapak ibu enggak pakai lemah lembut, Allah pakai yang kasar kan repot. Ya, anaknya beling gitu ya, biar sadar nabrak listrik dulu. Masuk rumah sakit, kakinya patah 3. Na'udzubillah min. Min dzalik, akhirnya sadar itu kan. Ini cara kasar. Nah, kita minta sama Allah cara yang lembut. Ya Allah, tolong berikan anakku ini kemudahan dalam belajar. Jadikan orang yang baik. Ya Allah, saya enggak bisa apa-apa. Jangan pernah merasa mampu. Dan itu mintanya di malam hari. Mau apapun malam hari. Makanya orang dulu, kalau udah malam hari itu mereka semaksimal mungkin memanfaatkan malam harinya untuk betul-betul ngadep sama Allah Ta'ala. Beda dengan kita. Malam hari nonton TV, entah sepak bola, entah sinetron. Apalagi kalau sekarang pesawat Sukhoi lagi kecelakaan. Mesti berita di depi terus gitu kan. Yang nonton stres, yang di sana juga ikut stres. Nah, kita ngaji aja, kita doakan semoga yang cari ya, yang cari korban itu juga tidak jadi korban nantinya ya. Sehat, selamat, kuat, semoga segera ketemu. Saya acungkan ucapan terima kasih yang luar biasa kepada TNI Polri kita dan teman-teman dari SAR itu ya. Luar biasa. Coba panjenengan kalau disuruh naik gunung nyari jenazah mau enggak? Ngono cek dipa itu ya. Seperti itu masih di itu. Ini pakai istirahat, ini terlambat. Jajalmu gawe dhewe kowe. Ora bali. Ya, itu enggak gampang nyari seperti itu. Mestinya kan terima kasih, alhamdulillah, doakan selamat. Kadang ini kita ini sok maido ya. Enggak ngukur dengan kondisi diri kita sendiri. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi ini prolog biar kita saat juga manggonnya enak dulu. Monggo diunjuk Pak Yai. Ya, silakan. Silakan diminum. Minumannya belum keluar yang lain ya. Sama dokternya saya cuma boleh say hello. Hello. Terus suruh masuk kamar. Hah? Hey. Alhamdulillah. Oh ya. Yeah. Naam, ini Bapak Kapolsek, ada panggilan ke Kapolres, jadi malam hari ini izin dulu untuk tidak rawuh, alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini yang rawuh malam ini, alhamdulillah kurang lebih ada 1.400 orang. Ya, alhamdulillah. Dan majelis ini alhamdulillah majelis yang selalu kooperatif dengan entah itu aparat, pejabat, pemerintah ya. Kita semuanya legal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh agama dan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh hukum negara kita. Jadi perizinan semua ini ada, jadi bukan asal-asalan buat majelis. Nah, saya cuma bisa nganter sampai di sini. Selanjutnya Pak Yabto Saad biar melanjutkan. Nanti kalau misalnya ada yang punya jadwal pengajian dengan saya, ya saya kabari lebih lanjut. Karena seharusnya saya opnam. Ini kalau wajah saya kan sudah semakin kelihatan mestinya nih. Ya, semakin kelihatan kan? Semakin kelihatan. Seharusnya opnam. Cuman saya ngeyel, belum mau. Saya pikir masih ada majelis di malam hari ini kan. Ini banyak orang datang dari jauh, masa ditinggal. Waktu saya telepon beliau, saya gerah. Cuman gak ngomong saya. Gerahnya apa ya? Nah, dikira mungkin flu-flu biasa. Insya Allah begitu. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Nanti tolong beliau ini ilmunya digali sebanyak mungkin. Ya, dulu ngaji bareng sama saya di tempatnya Habib Anis. Kalau siang itu beliau ikut ngaji bareng. Bertahun-tahun bareng sama saya. Ya, alhamdulillah dapat barokahnya. Ya, alhamdulillah dapat barokahnya. Insya Allah demikian. Semoga ini manfaat. Bisa dimaafkan saya? Bisa ya. Terus untuk teman-teman di Parangjoro, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kemarin tolong sampaikan sama warga, itu kalau saya nekat, saya akan geblak di tengah jalan. Jadi memang saya tidak kuat, sebetulnya tuh gini aja gak boleh. Ya, jalan gak boleh, duduk juga tidak boleh, harus terentang minimal 1 minggu katanya begitu. Cuman, apa bisa saya? Vape novel suruh terentang bisa? Lihat mic pengen ceramah ya. Bu Ibu, ini ada orang ganteng di sini, Bu. Gak asing lagi kan, Bu? Pondoknya di Plesungan ya, Bu? Kalau Ahad apa ada pengajian di sana, Bu? Ahad Kliwon ya? Alhamdulillah. Ahad Kliwon dikeroyok, Bu, di sana, Bu, ya? Alhamdulillah. Ada yang mengepek mantu, Bu? Ngomong sama istrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ila siratihil mustaqim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi al-habibil alil qadril azimil jahi wa ala alihi wa sahbihi wa barik. Wassalim amma ba'd. Ingkang sepindah kula nyun ngapunten, niki kula nyontokaken sing mboten leres. Sebab menika panggenan muadzan li syaikhi. Niki panggenan sing disiapno kangge guru kula Ndoro Habib Novel. Tapi nek mboten teng mriki ora disoting. Di wajah kula ya cekne rodok ketok sithik ngono mawon. Nanten nggih. Yes. Beliau nggih Habib Novel Al Idrus, nek kula Habib Abdullah Assegar dadi. Nggih. Nggih ketemu teng Nabi Adam menapa. Alhamdulillah dalu menika kula kedahuat kula nek pun di SMS beliau jenipun nembih mawon kula dugi saking Pekalongan niku ngisak wau. Makanipun kula dereng mutolaah ya sisan kitabe dibeto ana mawon. Tujuane teng mriki nggih tabarukan. Muga-muga kula lan panjenengan estu pikantuk barokahipun beliau. Amin Allahumma amin. Ingkang selajengipun kula namung badhe nerasaken punapa ingkang sampun dipun dawuhaken dening beliau Ndoro Habib Novel. Yang pertama mengenai barokah. Barokah niku nek cara kula nggih gampang mawon. Baro ditambah kah ngono. Iku malah luwih sekecon. Tapi nek cara Sayyid Muhammad bin Alwi wonten teng kitabipun diterangake. Sing jenenge barokah niku thubutul khairi al ilahiyyi ala syai. Maksudipun tetapnya kebaikan yang bertempat pada sesuatu benda atau sesuatu hal yang mana kebaikan itu hanya menurut Allah. Kula wangsuli dadi sing jenenge barokah niku tetapnya kebaikan sing bangsa kepangeranan baik mungguh Allah yang bertempat pada sesuatu hal atau suatu benda. Nah niki mangke kula tak nerusno niku mawon pun rampung. Saya punya cerita yang mungkin pernah saya sampaikan di Setu Pagi, tapi kadosipun dereng disampekno ring napa teng radio. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki uang 8 dirham. Dirham ku modele piye wis angger dibayangno ngono mawon. Pokoke 8 dirham. Beliau mau pergi ke pasar untuk membeli sesuatu. Yang dimaksud adalah untuk membeli gamis. Gamis niku kados sing kula nggih rada ganteng niku. Lah, iki gamis niki. Nggih. Pada waktu sampai di pasar, napa sebelum sampai di pasar ada seorang wanita yang agak setengah tua yang nangis. Ditanya sama Rasulullah, "Mbah, jenengan kok nangis napa sebabe?" "Anu, ya Rasulullah, kula niki seorang budak yang ditugasi majikan saya untuk membelikan sesuatu hal, uangnya 2 dirham hilang." Maka oleh Rasulullah kados jenengan-jenengan nggih. Langsung dilurokke. Set. Bedane nek kula jenengan niku umpama nglurokke niku ya duit sing paling ngenes. 50 rupiah mambu geliga bekas keroat. Sampean mesem niku biasa nglakoni termasuk kula ngono lho. Dadi mari kita mesem bersama-sama. Jadi iki lho wong sing zaman akhir iki ngenten iki. Wong ketara ngamale ngenes kok mesem iki lho ya Allah. Muga-muga nang saras ngono. Ketika uang itu diambil berapa? 2 langsung 2 dirham. Sama Rasulullah. Karena Rasulullah niku duwe sifat karim. Karim niku sifat yang dimiliki Allah. Sifate karim niku bedane kalih jud, bedane karo sekedar lomo. Nek lomo niku nek ngewehi ya ngewehi. Ning isih hitung-hitungan, isih ngangen-ngangen wonge. Nek karim iku sak ndure lomo. Sifat karim niku tanda-tandane nek aweh wis ora hitung-hitungan tur ora ngitung sapa sing diwehi. Contoh pamene panitia pengajian ngeten iki. Kok sing diwehi jenengan cukup roti siji. Lah nek kados kula niki lah mesti rong kresek. Lah lho metu tenan to. Ki susu nek ra kulino mules dadi. Enjen ngawuten. Lomo, Kanjeng Nabi niku lomo sangat. Lomone ora gur namung duit. Makanipun Kanjeng Nabi niku contoh sing masyaallah, mboten wonten tiyang sing iso nandingi. Perhatian Rasulullah kepada umat itu hatta nafidha ma'indah. Kalau memberi sesuatu ku sampai entek sing dinduweni. Pak, nyontokno ngoten niku napa mboten keduren, Pak? Nek nyontokno iku harus sing sak dhuwur mungkin. Minimum awak dhewe ku ngukur, aku iki ku lho durung ana apa-apane. Kan ngoten to? Aku iki lho durung ana apa-apane. Kula lanjutke kalih dirham mau diaturke ibu wau. Wah, langsung bungah. Matur nuwun ya Rasulullah, matur nuwun. Kanjeng Nabi niku wis top nek bab sedekah. Jenengan niku lho motivasi sithik bab sedekah supaya permeditan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia iki rodok mari sithik-sithik. Habib Zain bin Semit niku ngajarno wonten teng setunggal kitabipun. Nek wong arep lunga-lunga supaya selamat, iku carane umpama ngesake jenengan ki ana dhuwit. Nah iku tangane sampean lebokno. Terus cekelen dhuwit sak cekele, sak kecekele aja dipilih. Sak kecekele. Dek nek pun kecekel langsung donga. Allahumma ishtaraitu salamati wa salamata man indi. Wasalamata mamai wasalamata man indi. Man indi bahasane pun au kamakon lah. Sing cara bahasane Jawa, ya Allah, kula tumbas keselamatan kula ya Allah, lan keselamatane barang sing kula beto ya Allah, lan keselamatane wong-wong sing awor kula ya Allah bihadza. Kanthi astane diangkat karo nyekel duit. Bihadza dengan ini ya Allah. Lah mangke duit niki mangaturke tiyang sing wajahe minimum kados jenengan lah ngenes-ngenes. Ki supaya ora ngantuk ngono lah sampean ki aja lara ati nggih. Dicekel bihadza tek langsung diaturke. Niki termasuk khasiate sedekah niku nyelametno perjalanan jenengan, barange jenengan, kendaraane jenengan. Jadi nek wis bar ngono ngawur ora apa-apa dul ya tetep ya kudu ya syariat sepeda motor ya helman aja ora nggo helm cekel Pak Polres nepo Pak Polsek omongane dolah ora patek mandi ayo ngapunten mawon sijingine ikhtiar ku ya kudu dicocokno karo sekabehane urusan sing dadekno selamat ngoten lho setuju nggih nggih. Bun, selajengipun Kanjeng Nabi melampah melih yatra 8 dirham kalong kalih tesih pinten, Pak? Wah, pintere ya Allah. Sekolah ya jane ora tau ning bab dhuwit langsung kok plung ngono langsung apa? Tinggal 6 dirham Rasulullah ke pasar beli pakaian gamis seharga 2 dirham. 2 dirham dibayarno del kantun pinten Pak? Sekawan. Lah sekawan niku wau dicepeng oleh Rasulullah, beliau membawa gamis tadi pulang, dinggi langsung. Sampai di tengah jalan ana wong tuwa sing matur ngeten. Sapa wonge sing gelem ngai klambi aku zaman riyen nek pakaian niku beda karo zaman sakniki, ora duwe tenan. Sopo sing gelem ngawehi pakaian aku tak dungakke. Lho ngene iku Rasulullah sing marek kok. Kanjeng Nabi niku wis ora butuh didongakno to. Moro Kanjeng Nabi, "Pak, niki kula aturi dicopotke pakaiane sing enggal niku, sing enggal lho, Ndak. Enggal, Ndak. Sing anyar." Wis nek nyontokno ku, kowe aja takon, "Dul kowe ya ngono, Dul, ora usah ngono." Anane padha-padha ngaji ku ya mrene iki ya supaya ndandakno awak kula sing durung waras niku kok. Akhire saestu dingge, wah seneng didongakno. Wah plekethak plekethak plekethak. Tinggal pinten? Sekawan dirham. Wangsul melih Rasulullah tumbas teng peken tumbas melih seharga yang sama, berarti sampun kalong melih. Berarti napa? Sampun diginakaken 6 dirham tinggal 2 dirham. Ketika tinggal 2 dirham, Rasulullah pulang ke rumah. Sampai di tengah perjalanan, ibu sing sepuh wau nangis melih. Loh, wonten napa melih to, Bu? Anu ya Rasulullah, kula niku gara-gara wau kecalan yatra, akhirnya kula niku Goro-goro niku ndadosaken telat. Dadi umpama niku juragane kepengin tumbas telur, pengen ndang digoreng, kepengine damel dahar siang, iki tekane jam asar. Kula niku ajrih ya Rasulullah, kula mangke nek dituthuki pripun? Ais kula terke. Sampai di depan rumah orang tersebut Rasulullah maturke salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sampai ping telu nembih medal, ya Rasulullah jenengan. Wonten napa ya Rasulullah? Niki anu kula ngeterke ibu niki pembantu jenengan, budak jenengan, niki wedi nek wangsul niku wau kuatir nek jenengan duka, nila nek jenengan arep duka kalih kula mawon. Akhirnya ibu wau sing gadah griya matur ngeten, ya Rasulullah. Goro-goro ibu niki telat jenengan kerso mampir teng griya kula nyalami omah kula ping telu ya Rasulullah. Kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji wa maridin anta aiduhu qad atahu Allahu bil faraji. Kanjeng Nabi kok merawuh nok sijine omah, ya Allah. Kebahagiaan apapun sudah tidak dibutuhkan. Lampu model apapun, mbah lampu awak, mbah lampu hati, mbah lampu omah, wis ora butuh meneh. Cukuplah kedatangan itu. Maka ibu tadi yang punya napa budak, wah kula niku malah matur nuwun ya Rasul, gara-gara budak kula niki telat jenengan rawuh tenggen kula. Mpun demi Allah ya Rasulullah, gara-gara jenengan saged mriki, gara-gara ibu niki, saksikanlah atas nama Allah aku merdekakan ibu ini. Dimerdekakno dadi budak. Mantut niku Rasulullah wangsul lalu mengatakan, sungguh tiada ada yang lebih barokah dibandingkan uang 8 dirham tadi. Dadi barokah niku ora kok ndung mundak akeh ya mboten mesti. Kados niku wau kan mboten mundak akeh. Ketoke zahir ning sejatine mundak saestu nama tambah nang didul. Wong asale 8 karek 6 kok tambah. Tambahe ma indakum yanfadh wa ma indallahi baqin. Satu bagian yang Anda masih kan untuk kebutuhan panjenengan sejatine ikulah sing entek. Tapi bagian yang Anda titipkan untuk Allah itulah yang masih. Kula zaman ngaos Bukhari kalih Ndur Habib novel tegene Habib Anis. Kula tusih kelingan. Wong kula niku gadah kitab Bukhari niku nek bakdo ngaos Bukhari diparingi keterangan Habib novel ditambahi Habib Anis niku kula tulisi kiwa tengene muhimmatun. Kula tambahi delalah nasibe awak kitab Bukhari iku petang jus ilang jus loro digondol wong apa wonge teko ya mboten yo mboten nggih niki nyapuntene lho aja lara ati nek lara malah iku ngono lho kelangan pun kula tulisi saestu niku muhimmah pun kula tabarukna rene Maulana Habib Anis keterangane Habib novel zaman riyet niku kula bunderi teng sandingan muhimmatur ilang pada waktu niku kula manggen teng lawian tak puadosi teng Sriwerdari nek menawa jenengan nyadene mriku ku malah dicetakno meneh ngene iki tak rabetak to tak puadosi ning Sriwerdari ngantek nazar kula. Ya Allah, kula nazar nek nganti Bukhari kula sing jos loro sing pun wonten labete Maulana Habib Anis niku kok kecekel, kula nyembleh wedhus ya Allah. Mbah nyemblehno weke wong, mbah wekeku dhewe wis pokoke. Iki asli iki sampean iki. Kula iki wajah serius iki, serius. Nembih niki serius iki. Asli, delalah ra ketemu. Subhanallah ning tetep diijoli Gusti Allah zaman riyen panggenan majelis kula sing lawen dirawuhi Maulana Habib Husain Anis. Dipun paringi maktabah samilah sampean ora mudeng maktabah samilah ki apa wis memang wajah desa wis piye jadi maktabah samilah seolah-olah ono mawon nah ono gentine. Bahkan winginane ditambahi kali Ndoro Habib ana apa bakdo kamaktabah samilah dirawuhi kali Habib Novel teng ngene kawula. Oh ini kurang kepenak niki. Nah, gunakno napa? Mak napa? Wis pokoke wonten program kitab ngono. Lah ndelalah niku suwening suwe kula ora sowan mriki, wis ora iso digunakno neh. Dadi laptop kula tak sowan mriki supaya engko diseni meneh ngono lho critane iki. Dadi ya sambil napa mencelup niku ya nglelep ngono. Ya semoga-moga niki wau mangke kula nek mantuk niku beliau nggih dereng sare ngono. Wis umpama wis sare wis kebangetan sosial bagus lho. Tak gawakno laptop iki cuma Turos al-Islami namine. Nah niku guampil nek madosi napa cethek. Wah masyaallah. Ana tulisane utang ngono metune langsung lunasi lunasi lunasi. Nggih ben niki diangen-angen. Kula wangsulno dados niku barokah. Jadi jangan mengartikan bahwa barokah niku selalu yang tampak lebih tampak begini. Tadi yang ingin saya sampaikan dari salah satu dawuh wonten teng hadis Bukhari yang dulu ketika Maulana Habib Anis masih hidup niku sering dibaca. Dipun dawuhaken man tasaddaqo bi adli tamrah min kasbin thayyibin fa innallaha yaqbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha kama yurabbi ahadukum fuluwau hatta yakuna misla jabalin. Iku tak apalke saking marme nek ditambahi keterangan saking Ndoro Habib Novel kali Habib Anis. Sapa wonge bersedekah bi adli tamroh sebesar satu kurma saja til siji tok diaturke tiang tetapi diambilkan dari hasil rizki yang halal, mboten mencuri, mboten korupsi, dipendet nalika tiang niku ngaturke dateng tiang sanes, sesungguhnya yang menerima secara hakiki itu tangan Allah Subhanahu wa taala. Dicekel kali Gusti Allah, tek diambil, dirawat sedekah itu sampai sebesar gunung. Besok dibalik noneh, besok diwangsul nomelih marang panjenengan. Makanya kalau dikatakan barokahe kon didul wong asale wolu dadi nem, kantin kalih, kantun kalih kan ngoten. Barokahnya itu sesuatu yang telah dijanjikan oleh Allah dan itu pasti akan dikembalikan. Makanya ojo gumun, ojo gumun, ojo gumun. Titenono lah, uang niku nek lomo. Ditenono niku. Umpama kepleset iku ora suwe-suwe. Halo? Wong niku nek lomo umpama kepleset ora suwe-suwe. Tur umpama nek lomo ditenono sak anak putune barokahe luar biasa. Khususipun lomo marang dalanipun Allah Subhanahu wa taala. Masalahe kelebu intuk ridullaha qardun hasanan. Kowe kok nganti ngutangi Allah yo kata-kata kok ngutangi. Wong Gusti Allah ku sing maringi sampean kok ngutangi. Karena yang dititipkan Anda itu Anda titipkan lagi kepada Allah untuk perjalanan perjuangan menuju kepada Allah itu li ala idinillah. Iki kegolong wong ngutangi Allah. Nek ngutangi Allah besok dibalekno. Nek wis sak kurma mawon metune sak gunung iku pirang-pirang pirang puluh ewu persen. Berapa miliar niku? Aku inginane aweh kok ya ora metu semono dul ngono ku. Ya nek wis tekan semono entek ana kalimat sing ana nang jero atimu. Satu. Belum diberikannya sesuatu yang dijanjikan Allah kepada kita. Yakinilah bahwa Allah tidak mungkin lupa terhadap janjinya. Mungkin saat ini belum karena bagi Allah melihat kondisi spiritual kita, hati kita, mungkin kitanya sudah siap. Keluarga kita belum siap untuk mendapatkan balasan itu. Makanya husnudhone sing gede. Entek-entek ane omongan, ora ketemu awak dhewe, ketemu anak. Entek-entek ane omongan, ora ketemu anak putu, ketemu nang akhirat. Nek dene ana wong ngomong akhirat kok ora ngandel, ayo wis. Wis ora usah diomongno dawa. Ya siku balung kering. Karena apa? Karena wong iman niku entek-entekane kudu tekan kono kok. Coba tah jenengan eling-eling. Wong niku nek do salat tahajud sregep, salat duha sregep, napa-napa iku cocok biasane Allah ring maringno rezeki niku ora sik akehe wong-wong sing do ndlondong-ndlondong niku. Nggih napa mboten? Sing do ndlondong-ndlondong sing do ngapusi, sing do dolim niku wah, aja meneh kok salat sunah. Salat wajib dang-dang tek-tek kok. Ora dang-tek-dang-tek ora dang-dang tek-tek. Kadang-kadang linemen sangat kadang-kadangnya. Duhur setahun pisan. Halo-halo? Sholat subuh, nak ada orang nyawur utang. Lungu ini kok ada apa? Mereka ada yang model ngerti. Semoga-moga orang ada lah. Lah, kanti mengatakan, monggo, sing khusuludan marang Allah. Wis pokoknya barokahiku, wujud kesainan sing mungguh Allah, yang ada pada sesuatu hal, dan sesuatu hal yang barokah itu belum tentu ketok gede, ketok gede, ketok gede mungguh mripate kula lan panjenengan. Mugi-mugi wonten keterangan menika wonten manfaatipun. Allahumma. Ada keterangan selanjutnya niki nggih kula gur nambahno napa sing dipun dawuhno Maulana Habib Novel. Wau dipun dawuhke. Malam itu memang podo-podo waktu ning waktu sing spesial. Ngantek ana unen-unen malam pertama. Ora ana to, subuh pertama. Ana niku malam pertama. Jadi sing dipikirno iku malam pertama wae. I sing durung nikah mbok ora usah mesem ngono to. Kula mawon setunggal mon nggih dereng mesem kok. Kalau wau dipun dawuhno bahwa malam di napa di waktu malam itu ada hal-hal yang menurut ilahiyah itu luar biasa. Niki saderenge kula ngaturno sing kula beto wong niki mangke nggih. Etok-etoke cerita ngono mawon. Wah ngerti-ngerti jam 10 ngono. Ranten wekdale pun telas. Ngono akhire kok ngono. Iki wonten cerita ngeten. Ada seorang wali bernama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tohir. Sinten Pak? Longak. Habib Abdullah bin Husain gadah putri namine Hababah Nur utawa Syarifah Nur. Hababah Nur niki Masya Allah putrine Habib Abdullah. Sering diceritakno Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi nate ngumani Habib Abdullah bin Husain karena Habib Abdullah bin Husain niku gurune abahipun Habib Ali. Habib Abdullah bin Husain gurunipun Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Guru bapakipun Habib Ali Al-Habsyi. Niki dipun diceritakaken ketika putra-putra beliau masih kecil yang namanya Habib Abdullah bin Husain niku teng daleme anak-anaknya yang masih kecil niku nek esuk niku diajari napa kitab Safinah. Diajari napa kitab Nopo niku namine kitab Jurumia, kitab sing bangsa ilmu nahwu, ilmu fikih. Dados mulai kecil itu sudah ditanamkan untuk menjadi wong sing seneng marang ilmunipun Allah Subhanahu wa taala. Dadi umpama mangke suatu ketika putranya Habib Abdullah niku dados putri-putri utawa putra-putra sing luar biasa, sing top. Ya aja gumun. Kosok wangsule nek kula njenengan niki kurang ngupayakno urusan anak-anak kula njenengan umpama besok kok dadi ndloham-ndloham ya aja kaget. Wong piye wong tuane wis napa zaman akhir iku sing diluru dhuwit. Lah suatu ketika putrinya Habib Abdullah bin Husain bin Tohir niki namanya Hababah Nur niku dalam makom beliau yang luar biasa. Di suatu malam hari beliau ndawi salah setunggalis dereke dulure matur ngeten Hababah Nur Syarifah Nur Umpama niki nang ngono yo kata-katane yo nang napa dik nang. Tulung jipukno kopi karo wis pokoke uga rampene napa uga rampene wong ombe wedang. Ana nok dhuwur omah kono, nok loteng ngoten mawon. Akhiripun nggih, mangke kula pendhet. Dumugi minggah dibuka napa ne? Dibuka wadah-wadahe niku sing ana bangsa kopi napa wadah-wadahe tinggal toples-toples to. Ora ana kopine, ora ana gulane. Balik meneh. Lho, pripun to jenengan jarikan mendhet nang mboten wonten. Jipuk ta, jipuk, jipuk. Diken minggah meleh, dipendhet meleh, ora ana meleh. Sampai yang ketiga wis nyerah, Mbak. Yakin ora ana wis. Kiting. Nek jalo bahasane mriki. Ora ana aku ora ana wis. Wis tak bukai kabeh ki ora ana. Ya wis nek ora ana, ayo munggah karo aku. Ketika munggah kalih Hababah Nur niku dibuka lemarine kabeh sing dibutuhno kebak kabeh. Kopi kebak. Gula kebak, sembarange kebak. Subhanallah. Nek wis ngomong kaya ngoten niku kira-kira apa yang menjadi dasarnya pada waktu niku Hababah Nur niku mengatakan di antara pernyataane sing saged kula pahami, ketahuilah bahwa di malam-malam hari Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang malam hari ini meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Iki lho buktine. Lho. Jadi orang-orang sekelas Hababah Nur ini Masya Allah. Karena saking tajridnya sama Allah, saking muhungnya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, nganti apa yang dikatakan Allah itu benar-benar terbukti. Malam itu beliau butuh sing jenenge kopi, yo kopi tenan. Ini aja dipraktekno nggih. Malah masuk angin masalahe ngantek subuh yo ora ana nek kula sampean. Masalahe bedane nek niki Hababah Nur niki wali kula sampean niki walian. Jadi kudu dibedakno lah kelas iku baina sumur napa sama was sumur bur. Jadi waduh banget pait jidat. Nek ngomongke masalah ngoten kula gadah contoh melih. Lah iki contoh-contoh mawon. Malam-malam niki. Zaman riyen kula dicontoni kalih Kiai Abdul Bashir. Kiai Abdul Bashir niku Kudus mriku. Nggih biasa wong Kudus iku asli asal-asli Kudus. Iku ana tandane bagus. Halo. Ya iku ana tandane. Mbah Kiai Abdul Bashir niku muridipun Kinasih, gurunipun sing namine Mbah Yasin naminipun. Mbah Yasin niku makome masyaallah siar di ziarah tiyang kathah. Nek cara mriki nggih Habib Alwi. Mbah Yasin ini Masya Allah karomah entek-entekan zaman gesangipun. Beliau gadah murid niku sedaya diantarane dadi kiai-kiai gede sedaya. Umpama di kelas kene ya wis kiai khususiyah. Mbah Abdullah Salam. Mbah Muhammadun Pondoan. Mbah Muhammadun Pondoan sakniki pondoke teng Pakis niku diteruske Gus Anik putranipun. Walim soleh wali zaman ing zamanipun niki mantunipun nggih murid nggih mantunipun wonten melih naminipun Kiai Hanafi nggih niki dzawil khususiyah muridipun Mbah Yasin sing menang lomba maca kitab ing zamanipun di zaman diken sayembara kali Mbah Yasin termasuk Mbah Basir niki sing neruske ilmu ijazahipun Mbah Yasin termasuk dalailul khairat nek wong Kudus ana wong maca dalailul khairat mesti lewati ijazah saking Mbah Basir saka Mbah Yasin. Lah riyen Mbah Basir niku nate cerita zaman kula mondok teng ngene Yai Makmun riyen cerita. Mbah zaman Khol Syekh Abdul Qadir kula Syekh Kelingan. Beliau siji tempo dijak mlampah-mlampah. Sing ngejak mlampah seorang gurunipun nek mboten klentu nggih Mbah Yasin niki. Rawuh sowan teng sijine pun ulama sing dipun westani masyhur di zamannya itu waline Allah. Omahe niku adoh banget saka panggonan desa-desa ngoten. Ngene iku nek sanding kali, nek arep ngororono iku kudu napa nguwat-nguwate pring. Kados gini daerah jenengan-jenengan lah akeh mesti. Beda lho. Nek ngen kula ngkota nggih. Beda. Ini wote karo pring. Subhanallah Mbak, Mbak Kiai Basir ini ngundarekno kiai ne. Gempun. Nalika arep munggah sikil suku niku arep ngingancik napa wau pring wot niku. Niku pun wonten suanten di rumah yang sebenarnya tidak mungkin coro kasap mata melihat bahwa ada orang yang akan menyeberang. Karena peteng dedet zaman redeng riyen dereng wonten aja meneh PLN NLP dereng wonten. Mudeng nggih. Niku pun wonten suanten bunyai gaweke wedang arep ana tamu. Zaman riyen wedang ku gawe ku ya dedek geni, ngerti dedek geni sampean. Ngebuat ngenten-ngenten niku terus wah wis kaya wis nemen lah ngenten niku lah. Niku subhanallah melampah itu tidak ada 5 menit lho. Melampah sangka ngajeng niku wau dumugi griyanipun. Pun lenggah ngoten niku glek kiyaine rawuh sing ditamoni nggih pun lenggah Mbah Basir roh piyambak. Wedang niku sampun siap lho masyaallah. 5 menit. Zaman riyen mboten wonten trimus saudara-saudara. Trimus mudeng lho. Apa? Trimus ing desa. Trimus ing kota. Wis ditampa wae, ora mbok tampa sak pilekmu ya kalah, suaraku banter. Langsung nggih. Trimus, Bu. Setuju trimus apa trimus? Nah, wis mesti ibu-ibu ya ngalah lah. Jadi. Pun niki 5 menit pun dugi. Pun ngendikan ngalor ngidul, ngalor ngidul, ngalor ngidul. Kiai wali yang didatengi Mbah Yasin kali Ki Basir niku ngendikan ngeten. Niki kira-kira jam 2:30 bengi. Anu yai nggih, dalu-dalu ngeten niki. Kok ngeten niki wonten sing rencangi arupi wingko babat ngoten nggih. Enak ilak kaya apa jam-jam sementen niki niku wingko babat niku nembe rampung dipun masak jam-jam bengi-bengi niku nembe wong-wong gawe wingko iku nembe rampung-rampunge dadi Mbah Yai ya Mbah Yasin karep Mbah Basir nggih setuju niku niku subhanallah astane kiai niku gur ngeten niki tok metu ngeten niki mlebet nok mburine geger ngeten niki ngeten iki tok lho terus medal set ngeten iki ya Allah sampun beto wingko babat bunder gede panas sih sat hayai ketenan engko niku langsung ngendikan bunyai jupokke peso niku langsung wonten peso diketok-ketok didar bareng-bareng. Jadi umpama ndek riyen diceritakno putrine Habib Abdullah bin Husain mengalami futuhat rabbaniyah. Ada jalan khusus milik Allah yang diberikan kepada hamba-hamba Allah. Maka di zaman sebelum Mbah Kiai Basir itu sudah ada. Di zaman sekarang ya tidak menutup kemungkinan. Kok ora ketok? Kok umpama ana wali ngeten iki ngetok? Bendino sing moro iku puluhan ewon malah ra iso turu. Nggih napa mboten? Wis minimum jenengan lah do moro iku mesti. Ana sing muni Allah utange durung lunas lah ngene lah ngene lah. Lah mangkane wali-wali zaman sakniki niku ora ketok masa apa? Akale wong zaman akhir iku sing dipethuki wali iku sing dipethukno niku urusan donya tok. Ora ana kok moro limbahas ngilmu, bahas makom, bahas hal, bahas suluk, bahas murid, bahas guru, ora ana. Ya yen iki pripun kabare? Sandal kula nek dalu ical niku. Pripun supados sing mendhet niku sikile rangen ngoten. Lho ngoten niku. Sing diurus sampe sandal wae njaluk kepengin ndang ketok kok. Nggih napa mboten? Ayo mangkane wali zaman sakniki ku ora ketok. Umpama ketok ya paling sing didudoi ya kaya kula ngoten niku lah. Halo halo. Nggih ngapunten nggih bagi yang merasa ya yes. Ya jadi terakhir dalam hal menika kula namung derek bahwasanya malam itu memang teknologi ruhaniahnya lebih cepat katimbang rino. Jadi nek rino niku umpama mbatek zikir, mbatek wirid niku ngungkale iku ora patek temenanan. Tapi nek dalu niku fa insyaallah. Mangkane rata-rata nggih, rata-rata para wali, para salihin niku nek bengi mesti melekan. Nek ngantos putra-putrane dilatih melekan niku carane nggih macam-macam. Ngantek seolah-olah malam itu menjadi hari-hari kebiasa kados kula jenengan. Goro-goro napa? Memang pentingnya wong melek niku sak pol-pol. Tapi nggih syariate dicekel nggih kados kula jenengan niki sing kira-kira maqamatul maqamae maqamah kasab nek ora obah ramamah sesuk ya arep bugawe ya aja kementhus sesuk bugawe ngantuk Pak kula ndek dialu niku melek Pak. Ha iya. Kan ada satu cerita niku. Halo halo. Ana siji cerita satpam kasab. Halo. Satpam kasab. Halo mudeng mboten? Ono satpam ning atine iki dibuka karo Gusti Allah, malah dipecat kok. Ceritane ngeten. Ha iki cerita iki. Iki ceritane yai kula riyen nate diceritani. Dadi ono sijine ameh sewu nggih, satpam niki wiridane wage sakpole. Nek maca wiridan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ping sewu rambekan. Wah, sepoknya saking akeh lah. Diomongnya itu suwakih. Lah tugasnya satpam ini kan kon jaga pabrik. Lah jengen wong ngungkali ngelmu akeh. Esok-esok ngantuk. Waktu ngantuk turu. Turu ngimpi. Ngimpi ini itu tokcer. Wah, wong bengi-bengi melekan. Wiridannya akeh. Ngimpi ini itu tes dadilah. Cara umpama metu nomor, wah papat langsung metu kabeh. Niki tangi turu cerita karo bose. Bos, saya tadi bermimpi, bos. Loh, kok mimpi? Nggih. Ning mimpi kula niki mboten bain-bain, bos. Selama satu minggu ini panjenengan bakal menerima tender yang besar sekali. Wah, niku wis pun titene. Wah, tenan. Tenan. Seminggu kemudian oleh tender tenan yo gede tenan yo hasilnya gede tenan. Ning satpame ditokno. Lho kok iso? Kowe iki tak kon dadi satpam iku tak kon jaga ora kon turu. Kon derek genah kabeh. Sebabe zaman riyen niku lantip-lantip, zaki-zaki. Makane kalau Kanjeng Nabi disebut Kanjeng Nabi niku ummi ana sing ngarani ora iso nulis, iku perlu dikambleng wong ngoten niku. Lho aja kasar-kasar to, Dul. Sing leres niku aja ngono. Kanjeng Nabi ku lho saking sampun dipun pernahake Allah nganti tulisan wae wis ora butuh. Sing butuh iku kak tulisane ring Kanjeng Nabi, ora Kanjeng Nabi butuh tulisan. Mudeng napa momen? Ya wis ngene iku lah. Sepok aja melu-melu, Kanjeng Nabi ku umi ora iso nulis, partono tenan model-model. Nggih, dieling-eling aja dipikiran ngoten niku. Bab nulis cah cilik wae iso kok. Kanjeng Nabi umpama kersa ning justru karena tidak mau menulisnya Rasulullah dan memang diberi seolah-olah dikurangi untuk seolah-olah kemampuan itu tidak diberikan oleh Allah, justru itu mengompliti mukjizat Rasulullah. Komplite sebab napa? Sebab ngerti wong-wong Arab niku Muhammad ora mungkin weruh tulisan, ora iso nulis, ora iso maca, kok iso gaya ayat kaya ngono, ora mungkin iso. Mesti iku sangka Gusti Allah. Lah pendapat yang kedua nek mengenai ilmu tajwid niku wajibipun nek mboten kelantu-kelantu bahasane niku wajib secara napa ya? Wadhi bahasanipun. Istilahnya nek menawi kelantu nggih kula gadah hasil takrirahipun. Maksudnya napa? Mboten dosa ning ora apik. Dadi umpama jenengan ngaji Quran ana tajwid iku sing luwih apik. Tur nek nggunakno pendapat sing sanes berarti sing oleh ganjaran. Oh, ngoten nggih. Mugi-mugi wacanane Quran didandani Allahumma. Amin. Ngaji yo sing tenanan, memang yo angel. Wong Quran niku yo ora gampang kok. Zaman Rasulullah iku Quran niku langsung diapalke. Zaid bin Sabit iku nulis kalih. Kanjeng Nabi ndawuhi iki ditulis ana ayat iki metu sret sret sret sret tulisan sing pertama dideleh teng daleme Rasulullah, sing nomor kalih disalin melih didamel kangge para sahabat. Ana wahyu melih iki ditulis, cet. Ditulis doyo niku langsung diapalke. Ngono mawon Kanjeng Nabi ngendikan kok Iqra'ul Qur'an li arba'in. Kowe nek pengin maca Qur'an, bacalah milik bacaan miliknya orang empat ini. Sinten? Sahabat Mu'ad bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Salim kali sahabat Zaid bin Thabit. Ini menunjukkan bahwa empat sahabat itu adalah delegasi khusus untuk membenarkan bacaan. Lah kula jenengan ya ngoten. Syukur-syukur wis wacanane ya tajwite geneh, nek maca ya kanto diangen-angen sing saestu dilagokno sing apik. Oh niku masyaallah. Zayinu Quran, zayinul Quran bi aswatikum. Quranmu iku lho beri hiasan. Carane piye, Pak? Apa tukokno kalung? Iku kanggo aku wae. Lah carane maes-maes sih. Baca, napa bacalah dengan suara yang terbaik. Aja bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Yo nek memang nasibmu suaramu ngono ya ora apa-apa. Nek yo rada digawe sing apik. Apa meneh gelem tadabburul makna. Ngendikane Sayyidina Ali la khaira fi qiraatin la tadabburu fiha. Ora ana apike. Ning nek kula maknani kok ora ngono. Wis gampangane apike ora komplit nek ana wong maca Quran iki ora diangen-angen. Lho, mangkane monggo ngaji sing saestu. Putra-putra ya ana sing dikenalno bahasane Gusti Allah. Muga-muga mengke maca Quran karep diangen-angen diresapi Allahumma. Oh, engko dadi tombo ati. Pak insyaallah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Kula pendet sing sekinten kula gampil ngono mawon. Engko kangge detailipun. Ujanipun nek ngaji mriki niku nek cara rumah makan niku komplit. Mudeng. Nek komplit biasa niku komplit. Ya niki guna noto. Nek cara dahar niku wis lawuh apa ae ana. Ning biasane iki nek cara hitungane wong mangan, iku nek enak terus niku sekali-kali ya pengen lawuh sambel tok. Pengen lawuh uyah tok, pengen lawuh kecap tok. Lah kula niku modele ngoten niku. Dadi kula ngenteni Maulana niku ya wis anggap kula niku asin ngono kok uyah-uyah tok napa. Dadi umpama kok rasane kok cemplang, ya wis mase uyah tok. Kok kurang gurih to. Lah iso nguyah tok kok piye to. Wis pokoke terima-terima ngono ae lah. Setuju nggih? Ora kaya biasane nek bib novel kan iso wis. Lah iku kono ajiane menyane Arab. Aku lae menyang Jawa. Beda. Halo. Tapi tentu nggih jenengan nek pun sumer beliau wau ngendikan. Wayahe kan istirahat kok ya jeh tresno ring jenengan nggih. Ya Allah. Sedungakna sing saestu. Muga-muga diparingi panjang yuswanipun. Amin. Fi sihatin wa afiyah. Nek kula piyambak kenging napa kula niku kok mboten kok wantun kalih ngendikane beliau untuk tidak sowan mriki niku jane nggih mboten. Alasan kula macem-macem. Di antaranipun kula ngugemi dawuhipun Habib Ali bahwa di satu kawasan kalau kita sudah mengikuti khidmah di salah satu saja itu sudah podo karo melu khidmah ring sekabehane. Lan delalahipun niku kula niku sampun sakderenge mriki pun wonten majelis napa-napa niku kula pun biasa teng kene Ndur Habib Syekh dados anggepun niku pun setunggal niku kula nggih pun ngaos teng mriki nggih pun ngaos teng mriko nggih pun ngaos teng kene Habib Husain Idrus pun ngaos teng kene Habib Alwi Al Habsyi pun ngaos teng kene Habib Anis pun ngaos tegene Habib Husain ngoten. Ini ku alasan ke kesehatan sosial bagi saya Indonesia. Terus mungkin nggih dingapunten ning insyaallah kula niatilah mungkin nek pas saged kula tak wis masalah iki susune ana teh ana. Ah masyaallah khamlit tuh. Ya alhamdulillah. Ini ngaji rene mesti lemu-lemu wong. Dene ana wong ngaji rene genep wis sesat setahun kok cek gering nasib. Wis nasib. Eh, pun iki dipun bahasakno ngeten. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Maha suci zat yang telah memperjalankan seorang hambanya. Sing dimaksud Kanjeng Subhanaman asra minal harami abdan ahmada lil masjidil aqsa famin hulis samai so'ida. Nek dibasakno selawat. Maha suci zat yang memperjalankan hambanya. Kenapa Kanjeng Nabi kok dipun dawuhno hambanya Allah, bukan rasulnya Allah? Di sini dikatakan lima ya, lam yakul binabihi wala birasulihi isyaratun ila anna wasfal ubudiyah akhassul awsafi wa asrafuha. Jadi seorang iki umpama Kanjeng Nabi Muhammad itu dipun sebutno dengan penyebutan hamba, itu adalah pangkat atau sifat yang paling khusus, yang paling mulia yang pernah disandangkan Allah kepada hambanya. Kok iso Pak? Li'annahu idza shahhat nisbatul 'abdi li rabbi bihaitsu la yusyriku bihi fi 'ibadatihi lahu ahad. Alasane nek niki teng tafsir Sawi. Anane Kanjeng Nabi ku disebut hambanya, benar-benar hamba, sebabe wis terbukti bahwa ibadahe Kanjeng Nabi ku ora ditujokno saliyane Allah. Iki alasan pertama. Aja disuudon ngene, oh berarti saliyane Kanjeng Nabi linabi liyane terus pripun? Ya mboten ngoten. Ning secara kelas itu lho, yang paling top urusan bab ibadah ubudiyah marang Gusti Allah ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada alasan lain yang dikatakan man kamulat rububiyatuhu faqad kamulat ubudiyatuhu. Wong kok sempurna ilmu rububiyahnya, kenale Gusti Allah top, kenal sak kenal kenale nal nal nal nal nal anal nal nal nal ngantek entek nale. Itu kalau si dia sudah memiliki sifat apa ngerteni ilmu rububiyah ngantek ngelotok bener-bener ngerti, maka otomatis sempurnalah ubudiahnya orang itu kepada Allah. Maka ngene wis tak ora usah sampean umpet-umpet ke iku wis ketok. Kan sering to ati niku ngomong, Dul kowe iki kok salat iki jane iki surga iki ana tenan apa ora to Dul? Ing ngapunten lho, kula nyontokno ring awak kula piyambak. Dene jenengan kok padha wis padha ngono ae wis rasane. Kadang niku nang ati kan apa tenan yo. Masalah ustate ku yo ora tau mati. Ngomong ke alam kubur ku kaya wis tau mati. Wong padha-padha durung tau mati wis nek nerangno alam kubur ngene ana pitakon kubur man robuka wa man nabiyuka wa man wah sak terusé mleketek. Iki kadang nek njero ati kan iso ana apa tenan ya. Lah nek isih ana apa tenan eling-eling eling-eling titenono. Ngibadahe sampeyan kalih kula akeh-akehe iku ya ora temenanan krana Allah. Wis ditenono niku. Sebab napa? Isih kepangan syak penyakit ati niku ana sing jenenge khubud dunya, seneng donya. Di antara seneng donya iku ya seneng bondo, seneng pangkat, seneng dianggep wong. Seneng duwe masa, ayo bangsa ngoten-ngoten niku. Wah kula niku sak desa niku diwedeni wong, Pak. Wong kula niku watuk wong Melayu kok. Melayu iki guru-guru kuatir nek ketularan kowe ora kok wedi iki ora. Halo, halo. Ana neh penyakit ati sing jenis sak. Lah Kanjeng Nabi ku wis ora kenal sing jenis sak. Arep mamang pripun wong Kanjeng Nabi niku sampun sumerep langsung kok Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu wa taala. Ya Allah. Mugi-mugi kula jenengan saged ngalami. Allahumma. Amin. Nah, di sini dikatakan bihaitsu la yusyriku bi fi ibadati lahu ahadan faqad faza wa sa'ada. Maka Kanjeng Nabi kalau sudah benar-benar kenal Allah, ngibadai krono Allah, ora kecampuran macam-macam, Kanjeng Nabi lah orang-orang yang paling bejo. Ngene pun nek kepengin bejake wong anak-anak kula jenengan, keluarga kula jenengan, ya ayo dikenalno sing tenanan marang Gusti. Nek pun temenanan kenal malang Allah, ya Allah. Senajan asor tata zahire ananging mulya maqam. Hehehe ananging mulya maqam derajate ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'as syani wat taraji atfataya jiratal alami ya uhai diwal karami ya uhai mugi-mugi sing kersa maca selawat utange ndang lunas. Lah, dari alasan ini dikatakan walidza dzakarahullah fil muqamati syarifah kama huna. Maksudipun karena saking khususnya orang kok nganti dianggap Allah sebagai hambanya karena benar-benar dalam menghambakan dirinya kepada Allah itu pada tingkatan maksimal, maka dengan nama hamba itulah Allah menyebutkannya di dalam ayat ini, karena ayat ini nanti menerangkan sebuah pangkat yang paling tinggi dialami seorang nabi, yaitu apa? Bertemu langsung kepada Allah. Sehingga sandangan yang patut untuk dibawa, nama yang patut disandang oleh orang yang mampu bertemu langsung adalah hamba, bukan rasul, bukan nabi. Niku kula culke. Mengke insyaallah sanes wektu diterusaken Maulana Ibn Fadl. Iki gur etok-etok yo gludak-gludakan sik. Oyak-oyakan sik. Selajengipun memperjalankannya di malam hari minal Masjidil Harami ilal Masjidil Aqsa. Ya Allah. Dari Masjidil Haram. Ya Rabb Makkah wa Safa bi Muhammadin ighfir lana ya sa li du'ana Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi, Gusti Allah ingkang kagungan Masjidil Haram utawa Ka'bah Baitul. Lah sing gampel-gampel niki Masjidil Haram yo, sing di dalamnya di situ ada Ka'bah. Sinten sing kepengin mriko? Nah, jawabku sing tenanan ngono ah. Kula ngono. Yakin mawon, mantep. Kula riyen gratis. Apa kok gratis to? Kula riyen nate dingendikani yai kula. Wong kaji iku memang kudu nggawa dhuwit. Ning ora kudu duwe dhuwit. Ngono kata-kata enak to. Kanggo wajah-wajah kiri ngene cocok. Kaji iku kudu nggawa dhuwit, ning ora kudu duwe dhuwit. Sapa kira mangke sing ngaji mriki ana dur prese. Mangkat kaji. Mertu nomor siji dolah. Yeah. Mangkat setahun pisan we pengen metu sirik lo. Jadi hamba tadi, ya, kata-kata hamba di sini ada sebuah bahasa kod, saking imam kod, saking imam, ya, ura-ura tak gawa bahasanya. Kalau mau, sing abang rambut gue dengan. Ya wes. Ya, alali minal iman. Jadi mau ono apa namanya, ono siiran sing bongso bab hamba, ono yang wabiku. Ya, tapi yang lali. Lah kalau terusakan Masjidil Haram niku, dumugi pundi, dumugi Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi nate dawuh, la tusaddur rihal, kowe iku nek arep lunga-lunga ora kudu mbok gawe-gawe, ora kudu mbok usahakno, mbok penting-pentingno temenanan kecuali untuk tiga masjid. Lunga ring telung perkara panggonan niki gawe-gawe yo. Siap-siapno, nek iso nabung-nabungno sing tenanan. Nomor siji Masjidil Haram. Nek pengen mriko yo nabung. Mbah Mansur Popongan niku riyen kagungan kotak. Kotake sangka kayu jati sakniki isih disimpen salah setunggale putunipun. Niku kotak niku khusus nek beliau kepengin nindakke haji niku nyemplungke mriku. Nek wis mlebu mriku ya wis maatane wis wae pangeran. Aja arep jagong gantol meneh. Dilebokno sing tenanan. Ayo nabung sing saestu. Niat sing tenanan. Walaupun nggih memang wong jengen kemampuan haji, wong haji niku memang nek wis mampu, mampu niku kudu turah sangka hitungan nafkah hawae, nafkah wong-wong sing wajib dinafkahi sak terusé memang nggih. Tapi umpama mbok usahno sing tenanan iku memang perintahe Kanjeng Nabi ngoten. Nek yo ora santek-antekan nggih, didol omah. Mulih kok kaji jenenge kaji wahyu sawahe payu. Ya aja diusahakno sing tenanan. Sing nomor loro Masjid Nabawi. Iki kata-kata hadis niki sing sering dikene ngamplengi wong ziarah ring Rasulullah. Ana wong ngomong, "Lho, ziarah ring Madinah Nabawi iku khusus ring masjid, ora ana urusane ring ngene Kanjeng Nabi." Oh, iki ngapuntene nggih, ngapuntene. Iki ora jujur wong ngomong ngene niki. Sering saya gambarkan sederhana gambaran itu. Ngapuntene iki engko jane umpama didawak-dawakno. Niku mengisahkan bahwa Kanjeng Nabi nalika Isra Mi'raj itu bukan langsung nemoni Gusti Allah. Jane nek dipikir cara nalar dene wong-wong nalar-nalar cekak mawon kaya kula ngeten iki. Ngapuntene. Arep ketemu Allah kok laren iki, Pak. Ora iku sing tak maksud. Apa? Dadak. Ah, ngono lho. Dadak. Arep nemoni Gusti Allah kok dadak moro ring liyane. Iku jane kan itu jane ora pokro. Sampeyan diundang kali SBY, mampir tuku nyayap. Desa betul. Aja meneh kok mampir nyayam dolan-dolan sik. Desa betul. Desa. Nek Kanjeng Nabi arep ketemu Allah langsung enak kok. Les ngono mawon penak. Ngiku sing pokok kok. Tapi mengapa Kanjeng Nabi kok ya ziarah ring makome Nabi Musa? Beliau mengatakan, andaikan engkau bersamaku, engkau pun akan melihat yang namanya Nabi Musa itu qaimun, berdiri yusolli, bersolat berdiri di atas napa? Alal kathibil ahmar. Di atas kuburane sing terdiri dari pasir merah. Kalau nanti diceritani kali ya. Habib Umar bin Umar Mutohar niku Semarang. Niku nate ziarah teng makomipun Nabi Musa. Niku memang amisewu ada beberapa panggenan sing diarani niku makome Nabi Musa. Niku pasire memang pasir merah. Itu kenging nopo kok Kanjeng Nabi yo lewat mriku. Iki kok mambu wangi-wangi to? Ki apa to Bril Jibril? Anu, Jibril undangane Bril apa Jib to? Jibril ngono kan nggih. Iki mambu apa to Bi Jibril kok wangi-wangi. Anu ya Rasulullah niki makome Dewi Masyitah. Lho kok laren mriku? Lho kok mampir-mampir apa tujuannya? Tiada lain karena alladzina yu'minuna bil ghaibi baru wa yuqimunash shalah. Isane wong ngedeke salate bener-bener temen marang Allah. Niku kudu wis duwe tingkatan keyakinan ring gaib iku tenanan. Kanggone wong sing salate ora mbayangke bakal nang alam kubur. Alam kubur iku macem-macem. Umume dawuh mal mayitu fi qabri ilakal ghoriqil mughawis. Kabeh sing nang jero kuburan iku nasibe kaya wong sing kecemplung nang gone banyu sing deres sing jero. Kelelep bendinten napa bendetik yang tadiru dakwah. Napa nunggu dungane dulur, tangga, kanca-kanca, anak putune. Umume dawuh. Tapi di antara mereka yang ada di dalam alam kubur, ono sing mata syahid, ono sing meninggal dalam keadaan mati syahid, wong mati syahid beda nasibe. Dikatakan yajuluna ala anharil jannah, mereka niku bola-bali dolanan nok nggone kaline swarga. Jadi wong mati syahid niku macam-macam, termasuk didawuhno teng mriku teng ngene beberapa bahasanipun para ulama kita. Mati syahid niku yo mati syahid yo donya akhirat yo kelebu teng mriku, mati syahid akhirat tok yo kelebu teng mriku. Nek mati syahid donya tok ora kelebu. Mati syahid sing akhirat tok napa? Wong sing mati fujah mendadak dolanan kipas angin malah kesetrum. Mati. Halo, halo. Nah, mangan roti dasare wetenge desa kulinane mantape. Kelebuman roti jujuk loro mati kok. Lah, makane aja mbok pangan. Penaku ngono Mas. Ngono ana sing gremeng, oh pantes kowe lemu dhewe dul ngono ku. Niki ngeniki namine fujah, tabrakan dir mati sukoe. Pemerintah Rusia protes sama Indonesia. Kenapa kok terjadi itu? Karena mereka tidak jujur. Di Indonesia ada salak sebesar gunung. Gunung salak ya? Iki goro-gorone di hampir nonok dhuwur. Salak sak gede nih gunung. Gunungnya sepiro, ya nyantel. Halo, halo. Salah segede gunung. Ya iku mau salah maca berita ngono. Kaya Habib Umar wingane. Ana wong tuku salah ning niki pinten Pak sekilo? 30.000. Masya Allah. Salah sak upil-upil. 30.000. Sing dodol ya modele wong Madura nekat tok. Jawabane ya ngenten iki kok. Ente itu gimana? Kalau upilnya sekian, irunge gede nih sepi. I bagi yang berirung gede ya jangan minder, karena sesama nasib. Gede ngomong lo kok ngomong upil saja. Tekan apa bawa? Kemar tekan saya. Kan nombo salah. Sak durunge salah. Wah, malah nglalekno aku iki durung ngombe lho. Sampe ora dimanggakno kok. Ustaz yo gelase padha. Wes. Lho, niki mboten maido al jujur minal iman. Nek ora jujur iki ora uman. Dugi nombo Masjidil Haram. Jadi kalau ada orang mengatakan unziarah ring Rasulullah ra penting, iki wong lali daratan ya niki. Mabuk lautan niki wong niki. Lho kok iso lho kandhaikan nek diomongke ngomong ora penting, sangat tidak penting untuk berjumpa Allah kok muter ring kuburan-kuburan, ora penting meneh. Sangat tidak penting. Tapi justru itu adalah mempersiapkan segi spiritual Rasulullah. Napak tilas. Kilo. Muhammad, ki biyen ana wong sing tauhite kenceng Dewi Masita dicemplungno nggone banyu mulap-mulap. Iki hasile. Ambune wangi. Iki engko critakno ring umatmu. Engko bakal tak tugasi nglakoni salat. Ku lakonono sing tenanan, engko nasibe iso kaya ngene iku. Ngono lho maksud iki. Ku arepmu ni zaro ring Rasulullah jare ora napa diingkari zaroe gara-gara kata-kata latu saduri hal niku. Sayyid Muhammad Al-Maliki mengatakan dalam dialog beliau, kalau Anda jujur saja, kenapa Masjid Nabawi itu didatangi orang sampai mendapat fadilah? Karena fihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sing nongkono iki ora dolah gendut ora. Sing nongkono yo ana Kanjeng Nabi, ya coba. Sing manggon nok nggone Masjid Nabawi sapa? Dolah. Watuk tok. Lewat. Mending banget. Lah sing manggon nok kon idhofiyahnya itu lho jelas. Iku masjid apa kok iso mulyane ngono? Masjide Kanjeng Nabi. Sapa sing bangun? Kanjeng Nabi. Lho nek cetha Masjidil Haram sing bangun Gusti Allah. Lewate Nabi Adam, walaupun nanti terjadi nopo-nopo sing antek dibangun meleh Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Diabadikan sama Allah ketika Nabi Ibrahim mengangkat intini pun berhasil membangun Ka'bah kembali dengan adanya makom Ibrahim yang seperti lip iso munggah iso mudut. Kanjeng Nabi Ibrahim, ini tugas Allah. Masjidil Aqsa dikatakan huwa awwalu masjidin bunia fil ardi ba'dal Ka'bah. Banahu Adam ba'da'an banal Ka'bah bi'arba'ina sana. Masjidil Aqsa itu diciptakan Allah lewat Nabi Adam setelah pendirian Ka'bah. Di waktu itu pendirian Masjidil Aqsa nopo selang waktu 40 tahun dari pendirian Ka'bah. Jadi ini umpama ditekakno. Gini apa kok Kanjeng Nabi menekankan umatnya iso ziarah ning Masjidil Haram, Masjidil Aqsa? Karena cetha sing gawe utusane langsung, sing dawuhi Gusti Allah langsung. Jadi umpama ditekani patut banget. Lah Kanjeng Nabi Muhammad kok yo ndaftarke Masjid Nabawi? Karena apa? Karena masjid itu sing buat sinten? Masjid sing buat Kanjeng Nabi. Nek padha-padha sing damel Kanjeng Nabi, Masjid Kuba yo sing damel Kanjeng Nabi. La masjidun ussisa 'ala taqwa ahaku. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, masjidil napa Kuba itu mendapat prioritas. Iku kowe luwe apik nok kono Muhammad. Artinya iku yo pikiran, maka di setiap hari Sabtu Rasulullah ngimami nok Masjid Kuba. Tapi mengapa kok latu syadduri halnya Kuba ora katut? Karena tidak didiami Rasulullah. Jadi kalau di situ didiami Rasulullah lah salah satu dan satu-satunya alasan mengapa Masjid Nabawi berpangkat sama dengan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ngandel karep murai rapaten. Nggih, paham nggih? Jadi penting mboten penting supaya suasana iman terhadap gaib itu tampak. Lah nek wis iman marang gaib, oh iya yo bakal ana wong mati. Mati ku nasibe ana sing kaya Nabi Musa, iso nok ndure kuburan iso salat. Nggih mboten? Ana wong ngomong, "Wopo mauludan kok jari Rasulullah rawuh?" Ayo wong ngomong jari kowe kok mbok salahno ki apa to? Umpama rawuh tenan, yo ora salah. Halo. Coba dibayangke. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang memiliki ciri khas khairukum ahsanukum qadha'ah. Wong sing paling apik adalah orang yang paling pintar, paling akeh, paling genep nek kapan nopo? Nopo? Kapan nopo? Mbales sesuatu kebaikan. Jadi kalau ada majelis nongkono wis cetha bil juhdi tenan temen sing anakno acara entek-entekan maulud opo ae metu duit metu tenaga metu pikiran metu sembarang metu kok nganti Rasulullah rawuh patut saudara-saudara. Nggih napa mboten sangat patut. Lah mosok nabi kan pun sedo mosok ya keliling barang malah kaya apa niku namine sing kelilingno barang ya kok. Apa? Apa niku name sales. Astagfirullahaladzim, nek ngomong mbok ya rada lambemu ya rada sing hati-hati lah. Kanjeng Nabi yo dipadakno sales-sales ngoten. Astagfirullahal. Kalau kemungkinannya saja mungkin nek pun wancine dipun buka kali Nabi Habib Novel. Kanjeng Nabi Musa niku pertama kali ditemuni Rasulullah sebelum melakukan minggah tenggene ketemu tenggene Gusti Allah mriko tenggene wis pokoke ketemu kali Allah. Itu beliau menyaksikan Nabi Musa di mana? Berdiri di atas kuburannya nembe salat. Tapi sebelumnya sudah salat bersama Rasulullah di Masjidil Aqsa sing imami Kanjeng Nabi. Sedetik kemudian ketika Kanjeng Nabi wonten tenggene budi niku langit sab 6 napa pinten ketemu sinten Nabi Musa meleh. Lho nggone kok cepet ngono? Lah itulah sing jeneng kapasitas teknologi ruhani itu ya seperti itu. Aja diakal-akal. Wis cetho itu ora masuk akal. Nek masuk malah ngeng kengko. Mudeng napa mudeng? Malah ngeng. Blung iku kok iso cepet majil acodok langsung nok kuburane tok munggah langsung jebret. Sinten sing anakno takhfif katanya karo Nabi meninggal sudah ingkoto amaluhu kalebu nang kono sisan. Kanjeng Nabi Muhammad dipun perintah 50 rakaat sinten sing minta keringanan? Nabi Musa. Sedane kapan sedane Nabi Musa? Mbah Dul ora tau takziah kok ngono. Ya minimum nak jero ati kan. Oh berarti ono priyantun sing pun sedo sing nek kapan dikersake Allah bisa seperti itu pindahe tek tek tek tak tek tak tek tak tek. Lho Kanjeng Nabi luweh kecil. Dan lagi pernyataan orang bahwa di setiap maulid itu Rasulullah hadir itu merupakan rojak harapan. Harapan seperti itu yo ora salah wong cinta kok. Oke. Ngono lah. Oke wong ustaz kok ora diokeni ya. Malah langsung wassalamualaikum iki. Ngoten nggih. Lah di antaranipun makane dikatakan di sini nyun ngapunten sarenget. Innahu huwas samiul basir. Dumugi pembahasan fa an'ama alaihi bil isra al mustamil ala ijtima'ihi bil anbiya wa uruji ila sama wa ru'yati ajaibil malakut. Kanjeng Nabi yang sudah beribadah dengan ubudiyah yang luar biasa yang tanpa ada niat untuk selain Allah diberikan bonus, diberikan isra, diberikan mi'raj. Isra mi'raj itu di dalamnya ada apa? Ijtima'uhu bil anbiya, ketemu nabi dari mulai Nabi Adam ngantek beliau. Rawuh kabeh beliau sing imami. Wah, masyaallah. Muhammadun sayyidul kaunaini wasaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Pimpinane top. Wa uruji ila sama wa ru'yati ajaibil malakut. Lah iki Kanjeng Nabi diparingi bonus apa di dalam Isra? Iso munggah ring langit, iso ketemu ajaib-ajaibnya malakut. Apa malakut ku? Malah tambah kut. Dieling-eling niki nek teng mriki diterangaken anal awalim arba. Alam iku ana papat. Alam iku apa? Masih wallah ngono tok wis sangel-angel. Alam iku sakliyane Allah. Lah iku ana papat. Nomor setunggal teng mriki alamul mulki wa huwa manusyahidu. Wonten sing ngarani alam nasut. Alam sing sampean roh, roh sampean roh. Roti roh ngoten. Iki kelebu ning alam malak atau alam nasut niku. Watuk krungu ra. Lah iku kelebu. Ngantek watuke iso nduduhno kok. Watuke wong dedet karo ora. Nek watuke wong dedet iku rada ngono. Masih ada oksigen di dalamnya. Nek watuke wong ora dedet ku entek. Sampai oksigennya kentekan. Ngapunten lho bagi yang mengalaminya ya jangan. Nggih. Yang kedua, alamul malakut wa huwa ma khafiya anna. Yang kedua adalah alamul malakut. Apa iku? Alam sesuatu yang masih wallah yang pokoknya awak dhewe ra roh. Langit ketok to, berarti iku isih malak. Durung malakut. Isih nasut. Ketip-ketip nok dhuwur kok tip-tip-tip-tip isih nasut, isih malak. Durung malakut. Sing ora ketok blas. Luntut dul. Lah iku ya ora ketok ning ketok irunge iki lho. Sing isih yudrok bil hissi iku malak. Durung malakut. Nenek wis alam malakut, Kanjeng Nabi niku dolanan mriku kok piye? Dolanan. Zaman Nabi Yusuf karep ketemu bapake ramane, itu ditemokno bapake niku rawuh teng ngene pundi? Teng ngenipun kawasan Mesir. Disambut kalih kerat napa seluruh pasukannya Nabi Yusuf dengan pakaian sing diantarane tretesane emas karo perak. Gua gagah-gagah ganteng-ganteng. Nabi Yakub bapake Nabi Yusuf terpana. Masyaallah deh. Weruh semonten niku hebate kok. Rakyat pengen ketemu kabeh menyambut Nabi Yakub bapake Nabi Yusuf. Malaikat sing nang dhuwur langit kok dijarke, ngelingke arep Nabi Yakub. Kup-kup. Yakub. Dale. Kowe aja ngerti ngisor tok ra. Kami semua yang ada di Malakut ini bersama-sama mendatangi acara ini. Lihatlah kami ditinggalin dhuwur walah-walah. Kerajaan malaikat wabeh ketok untuk menyambut pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya itu. Itu Kanjeng Nabi dolanan mrono di Baidi. Dolanan mrono. Nikmat banget. Nikmat masyaallah. Zaman saiki ana wong kendir. Saya tadi malam mi'raj. Jadi saya bisa menghitung bintang. Bintang piye iku panune bojomu. Bintang-bintang. Aneh-aneh. Wis titenono nggih, titenono. Wong omonganku nek salah iku iso dititeni. Angger ndolehe ora ana panggonane, iku mesti salah. Jadi sampean nek pengin nyadarno wong kaya ngono gampang. Kowe iki cerita model ngene iki. Sebab gara-gara kowe cerita karo aku sing ora mudeng iku ngalamat omonganmu ki gedebus mitra. Alias ngafusi. Mudeng bener. Lah nek bener-bener iku bener sing mbok critakno kuwi ora aku. Mesti kudu ketemu wong-wong sing ahli sir padha sir. Ush kula niku dek dialu niku. Ush ketemu wali. Wong waline nggo udeng-udeng. Lho kok ngerti nek wali apa nggo KTP? Halo? Mbok yo ora usah ngono. Wong KTP ora nggawa apa ketemu to nek ketemu. Saya adalah Sultanul Awliya Syidi Syekh Abdul Qadir Al-Jidani radhiyallahu ta'ala anhu. KTP ku iki ngono. Apa ngono? Ora to. Ha wong anggere go putih-putih kok dianggap wali. Mayit iku lho dinggoni klambi putih iku ya mbok teguh wali kok. Pocong iku jenenge. Hati-hati nggih, sing bangsa ngruju ila sama macam-macam sak niki niku. Tur lucu wong sing wani ngomong ngene iki ku malah disenengi lho katrok to. Gimana? Guruku nyawane iso ilang, balik eneh. Turu iku turu, turu. Turu. Iki aku arep mrogo sukma, alam mrogo sukma piye masuk angin iku masuk angin ora sanglan. Wis anggere ndelehno ilmu kok nggone salah. Iku ngalamat orang ilmu tenanan, wis ngandel mawon. Setuju belen iki? Supaya wong sing dengu aku ngaku diumbeni baygon sak botole sak pabrike. Oke. Okay? Sing nomor 3 alamul jabarut wa huwa al-ulum wal asrar. Ana alam yaitu sesuatu yang selain Allah sing mlebu ring alamul jabarut. Apa iku? Yaitu sing urusane karo ilmu-ilmu dan asrar-asrar. Rahasia-rahasia, futuhat-futuhat. padha-padha lungguh nang kene iki ana sing atine disetut kali Gusti Allah ditambahi asror-asror sing macam-macam modele. Ana sing asrore selawat, asrore ngene macam-macam. Lha niki ora ketok. Lah karena itu manggon nang alam jeneng alamul jabarut sing terakhir namanya alamul izzah ma la yumkinu ta'bir anhu kadzatillah, yaitu alam yang alam itu adalah sesuatu yang sudah tidak bisa diungkapkan kembali. Diomongno ora iso. Contohnya, zate Allah. Wah, aku dek pengin mimpi ketemu Allah. Nah, model piye? Kotak gedhi. Tapi koyo mrembul-mrembul ngono. Oh, iku pete iku, pete. Udeng. Dadi nek iso diungkapno malah salah. Al ajzu an darkil idraki idrakun bahasane Sayyidina Abu Bakar. Uang kok ngantek rumangsa, wah ora iso nek wis ngomongno Gusti Allah piye wis ora ketemu. Justru ketemulah orang itu dengan Allah. Jadi ati kok ngomong kaya ngono, iku berarti wong makrifah marang. Artine iku wis kenal ngono, mudeng mengenai Allah. Nek ijeh ngomong, wis masyaallah. Supaya Gusti Allah ku putih. Yo coklat sithik-sithik. Ha iku ya sapi. Wis pokoke opoe sing ketok nek nggon hitungan menurut sampean niku ana. Iku ora ketok. Ora ana. Lampun niki mengke bakal diterangaken kalih Maulana Habib Novel mengenai bab Isra Mi'raj. Nggih kula namung titip pesen aja gampang digrituki tiyang. Seolah-olah ziarah ora ana kanggone. Jawab mawon, nek ziarah ora ana kanggone, Kanjeng Nabi gene apa diarahno? Seolah-olah dipaksa kalih nang malaikat Jibril disowanno teng mriku. Setuju mboten? Iku Kanjeng Nabi sing rububiyahe pun top. Ngono ya dikelilingno kok. Lah awak dhewe kaya apa? Pun nah rasah mumet-mumet wis jam 10. Iya. Mugi-mugi wonten manfaat lan barokahipun. Biasane pun ditutup napa? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma apa biasane pun? Salli, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah ibabi adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Walhamdulillahirabbil alamin. Al'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.